السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang enggak mungkin kita bisa hitung satu-satu, karena setiap detakan jantung kita itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pentingnya menyadari hal ini dan berusaha mensyukuri semaksimal mungkin, lalu perbanyak istighfar atas kelalaian kita dalam bersyukur kepada Rabbil Alamin. Dan hadirin Allah muliakan, khususnya nikmat ilmu, ilmu nafi', ilmu yang merupakan kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, ilmu yang membuat seseorang itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwa ilmu nafi' itu adalah ilmu yang membuat seorang hamba mendekat kepada Allah dan merasa nyaman dengan berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hatinya tidak terpaut pada makhluk. Itu kenikmatan yang luar biasa jika kita sudah sampai ke maqam tersebut. Dan maqam itu butuh didaki, hadirin. Butuh dikejar, butuh diperjuangkan. Tapi sebagaimana kata para ulama, kullu man sara 'ala darbi wasal. Setiap orang yang berjalan di atas jalannya, di atas relnya, maka insya Allah dia akan sampai ke tujuan. Tinggal bagaimana kita tetap berjalan di atas rel kita, itu isu yang harus kita jawab, yang harus kita perjuangkan. Yarhamukallah. Kalau kita sudah bisa sampai ke titik itu, maka kita akan, atau kita, kalau kita bisa terus on track ya, maka kita akan sampai ke hal itu. Karena Allah akan tolong dan Allah akan mudahkan. Maka sekali lagi, perjuangkan ilmu ini. Al-ilmu nafi' bukan sebatas paham atau sebatas ngerti, tapi bagaimana ilmu itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hal penting. Dan selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan evaluasi terus, apakah kita semakin dekat dengan Allah atau justru enggak ada kemajuan, atau justru semakin jauh dari Allah. Nah, itu harus terus dievaluasi, apalagi setelah kita belajar, setelah kita taqarrub kepada Allah. Itu hal penting. Selalu bersyukur dan selalu minta ilmu yang bermanfaat. Dan ingat selalu bahwa ketika kita diberikan ilmu, khususnya kesempatan itu Allah kasih di waktu pagi, di waktu subuh atau ba'da subuh atau syuruk, maka itu adalah kenikmatan. Karena itu kunci keberkahan di hari tersebut. Sebagaimana doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Dan Ibnu Umar mengatakan salah satu maknanya adalah talabul ilm. Keberkahan waktu pagi itu didapat ketika seseorang menuntut ilmu di waktu pagi. Dari menuntut ilmu di waktu pagi menentukan keberkahan dan kebaikan di hari tersebut. Maka harus lebih bersyukur lagi nih jamaah, ketika Allah memberikan kita kesempatan beribadah dan meraih keberkahan, berusaha mendapatkan ilmu yang bermanfaat di waktu pagi. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama Al-Imam An-Nawawi. Tapi sebelum itu marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul kita, Nabi kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, kita masuk ke hadis yang ke-214. Walaupun penomoran hadis bisa saja berbeda ya, tergantung cetakan dan tahqiq atau penelitian masing-masing kitab. Hadis Abu Umamah. Hadis Abu Umamah Iyas bin Tha'labah Al-Harithi. Hadis yang singkat. Mari kita masuk ke perawi hadis ini. Sebelum kita bacakan matannya, kita jelaskan dulu perawinya. Sebagaimana biasa, karena nama ini nama baru di telinga banyak di antara kita. Dan pertama kali dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Hadirin, beliau bernama Abu Umamah. Abu Umamah Iyas bin Tha'labah Al-Harithi Al-Ansari. Beliau dari kaum Ansar, dari Bani Harithah bin Al-Harith bin Al-Khazraj. Jadi orang Madinah dari suku Khazraj. Karena ada dua kabilah besar, ada Khazraj, ada Aus. Nah, beliau ini dari Khazraj, orang Madinah. Dan beliau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu tidak banyak. Jadi kata lam yakun minal mukthirin, bukan orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu wasallam. Tapi walaupun demikian, banyak ulama hadis yang meriwayatkan hadis dari beliau. Tapi Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis dari beliau. Dan ada sebuah hal menarik ya. Beliau tidak ikut perang Badar karena sebuah sebab yang penting untuk kita renungkan. Beliau nggak ikut perang Badar karena beliau merawat ibunya yang sakit, merawat ibu tuh. Yang sakit, sakit ibunya itu sakit yang mengantarkan beliau ke kematiannya atau ke wafatnya. Jadi singkat ceritanya begini, dari riwayat yang dibawakan At-Tabrani dalam Mu'jamil Kabir, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mengumumkan akan keluar ke Badar. Akan keluar ke Badar. Dan kita tahu waktu perang Badar beliau tidak tidak semua para sahabat itu mengetahui nah, tapi Abu Umamah termasuk yang tahu. Lalu beliau siap-siap untuk keluar bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pada saat beliau mau berangkat itu dicegah sama omnya, sama paman dari ibu, dari paman dari ibunya, khalnya. Faqala lahu khaluhu Abu Burdah. Lalu berkata Abu Burdah, paman dari Abu Umamah ini, Aqim ala ummik ya bana ukht. Aqim ala ummika ya bana ukht. Jangan berangkat. Tinggallah bersama ibumu. Rawat ibumu, wahai keponakanku. Jadi dilarang berangkat sama pamannya, atau diminta untuk tidak berangkat oleh pamannya dari pihak ibu, jadi saudara kandung ibunya Abu Burda ini. Jangan berangkat, ibu ini, ibumu lagi sakit. Ibumu ini lagi sakit. Jangan kau berangkat. Hendaknya engkau tetap tinggal dan rawat ibumu tersebut. Hadirin Allah muliakan. Kalau kita di berada di posisi Abu Umamah, sikap kita apa? Mau berangkat nih sama Nabi SAW, om kita atau paman kita bilang, jangan berangkat nak, ini ibumu ini lagi sakit, tinggal sama ibumu, rawat beliau. Nah kalau antum, kalau kita di posisi Abu Umamah, jawabannya apa? Itu. Nif, jawabnya apa? Nif. Apa? Alhamdulillah, gak jadi berangkat. Ini aku tunggu nih, dilarang gitu. Cuma gak ada niat mau berangkat kalau itu. Bukan kita nih, jaga ibu. Masya Allah. Gimana paman? Antum? Hah? Apa? Jaga ibu. Kenapa? Karena Hanif jaga ibu. Masa aku kalah sama Hanif? Aku juga mau jaga ibu lah. Abu Umamah bilang, bel anta aqim ala ukhtik. Paman aja yang tinggal. Paman yang jaga ibuku. Kan ibuku saudari kandung paman gitu biasanya. Lihat bagaimana mental berjuang zaman dulu ya. Dan benar-benar mereka itu memprioritaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa menghilangkan rasa cinta ke ibunya sebenarnya. Enggak. Tapi ada seringkali kita berada di persimpangan harus memilih, dan pilihan manusia itu seringkali didorong oleh faktor siapa yang ia cintai paling tinggi, siapa yang paling ia cintai. Jadi bal anta aqim ala ukhtik. Kok aku sih? Paman aja yang tinggal. Lalu rawat ibu. Kan ibuku pak. Kan ibuku kan saudari paman. Masya Allah. Dan ini kan bukan satu kasus kita tahu. Bagaimana di perang Uhud ada keluarga itu yang main. Atau ada perdebatan siapa yang bersama Nabi SAW. Dan siapa yang tinggal. Jadi menariknya adalah keluar dari kandung, paman, aku mau berangkat. Bisa gitu ya zaman sekarang ya. Mereka ingin bersama Nabi SAW tanpa ada maksud untuk menelantarkan orang tua, enggak. Tapi ini sekali lagi seringkali terjadi. Seseorang itu mencintai dua hal, tapi dia memilih yang paling ia cintai. Seringkali demikian. Walaupun gak mesti, makanya seringkali. Nah, apakah benar atau tidak itu nanti gitu. Tapi jadi biar gak salah paham, ini bukan menelantarkan, bukan. Mereka gak demikian. Fadzakara dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau fadzukira dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejadian ini, pembicaraan antara om dan keponakan atau paman dan keponakan ini disampaikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu, jemaah. Lalu apa perintah Nabi SAW? Fa'amara Aba Umama bil muqam ala ummi wa kharaja bi Abi Burdah. Maka keputusan Rasulullah SAW, beliau memerintahkan Abu Umama untuk tetap tinggal merawat ibunya. Dan Nabi SAW berangkat pergi bersama Abu Burdah, pamannya Abu Umama. Faqadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi balik lagi ke setelah selesai Badar, pulang ke Madinah. Waqad tufiyat fa shalla 'alaiha. Dan begitu pulang, ibunya wafat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalatkan ibunya sallallahu alaihi wasallam gitu. Menarik ya jemaah. Jadi lihat ya bagaimana ibu itu dinomor satukan dalam kondisi-kondisi seperti ini. Orang tua itu punya maqam yang sangat tinggi. Makanya kita tahu dalam riwayat, ya, riwayat yang lain, ketika ada seorang sahabat ingin berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dengan percaya dirinya mengatakan, saya tinggalkan orang tua saya dalam kondisi menangis. Maka Nabi SAW bukannya senang, bukannya bagus, ini baru loyalis saya, bukan. Tapi suruh pulang. Lalu Nabi SAW suruh anak ini buat orang tuanya tertawa sebagaimana dia baru saja membuat orang tuanya menangis. Adhikhuma kama abkaitahuma. Dalam riwayat yang lain, suruh pulang, fafihima fajahid. Berjihadlah bersama atau dengan berbakti sama kedua orang tuamu. Jadi dari sini, hadirin, kita juga belajar tentang objektivitas. Lihat Nabi SAW sangat objektif. Beliau SAW tidak memanfaatkan loyalitas umat beliau, tidak memanfaatkan kecintaan dan loyalitas sahabat-sahabat beliau, murid-murid beliau, untuk hal-hal yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan kaidah. Atau untuk kepentingan beliau. Padahal kalau beliau mau menggunakan itu bisa. Bisa. Kan bisa. Abu Mama berangkat. Insyaallah pahalanya ke ibumu gitu. Oh, senang Abu Mama berangkat. Benar kan? om, aku yang berangkat gitu. Atau Nabi SAW suruh dua-duanya berangkat, semuanya berangkat. Ibu gimana? Husnul khotimah gitu. Kan enak aja kalau ngomong gitu. Pokoknya husnul khotimah. Tapi kan bukan begitu caranya. Bukan demikian. Orang tua itu penting dan sangat penting. Dan orang tua lagi sakit nih. Maka mereka diprioritaskan. Padahal kita tahu bersama-sama bahwa Nabi SAW, atau semakin banyak yang ikut Nabi SAW, semakin bagus buat beliau. Dan kita tahu di Perang Badar gak seimbang. Semua tahu itu. Perang Badar kan jumlah pasukan Nabi SAW dengan orang Quraisy gak seimbang. Kecuali kalau udah Abu Mama tinggal aja, kita udah banyak kok, kita lebih banyak dari mereka, satu gak ada masalah. Tapi Nabi SAW tetap objektif, tetap dengan kaidah. Walaupun di saat beliau sedang butuh, itu penting. Walaupun di saat beliau sedang butuh, itu menunjukkan beliau tidak menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan beliau. Butuh, beliau butuh, butuh SDM pada saat itu. Tapi kalau harus menelantarkan ibu yang lagi sakit, nggak boleh, nggak. Urus ibumu, pamanmu berangkat. Karena cukup satu yang ngurus. Itu hal yang menarik. Beda kalau Nabi SAW gak butuh ya. Oh mungkin Nabi SAW gak butuh. Pantas aja. Nah ini Nabi SAW butuh. Dan sekali lagi hadirin Allah muliakan, jangan menempuh atau apalagi menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan kita. Itu bukan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dengan mengorbankan orang tua, nggak boleh. Harusnya semakin ngaji, semakin belajar, semakin menomorsatukan orang tua, selama bukan maksiat, selama bukan maksiat. Karena kalau maksiat berarti kita menomorsatukan orang tua di atas Allah dan Rasulnya. Jadi hadirin Allah muliakan, itulah Nabi kita SAW dan ini teladan kita. Kita harus lihat sisi ininya nih. Dan alhamdulillah ketika Nabi SAW berjuang di jalan Allah tanpa menghalalkan segala cara, tanpa memanfaatkan dengan konotasi yang tidak tepat atau tidak baik loyalitas sahabat-sahabat beliau, tapi benar-benar berusaha berjuang di atas jalan Allah, menang di Perang Badar. Kalau kasih kemenangan gitu. Makanya seringkali itu yang harus kita kedepankan adalah dalil dan bagaimana istiqomah konsisten di jalan yang benar. Ini harus dikedepankan di atas logika semata. Karena kalau pakai logika, ya kita butuh banyak orang, Rasul nggak masalah lah. Nanti ibunya nanti aja siapa yang ngurus gitu loh. Enggak. Itu penting. Walaupun kita butuh, jangan melanggar kaidah. jangan melanggar ayat, jangan melanggar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru dengan berpegang teguh dengan ayat Al-Qur'an, berpegang teguh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan kaidah, Allah akan kasih keberkahan. Allah akan urai masalah kita. Allah akan berikan kemenangan. Allah akan tolong. In tansurullah yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Jika kalian tolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Dan Allah akan kokohkan kaki kalian. Nabi SAW bersabda, ihfazillaha yahfazka. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Dan menghalangkan segala cara enggak berkah. Walaupun secara logika sebagian orang justru enak dong, enggak enak. Enggak enak. Dan itu dijelaskan para ulama dalam ilmu maqasid syariah. Kan tidaklah Allah mengharamkan sesuatu kecuali karena sesuatu itu buruk bagi kita, dan kalau ada manfaatnya, mudaratnya jauh lebih besar. Jadi orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuannya, maka ia sama saja memilih hal yang buruk bagi dia. Atau kalau ada manfaatnya, mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Berarti itu merugikan atau mendukung? Jamaah, merugikan. Jadi logika berpikirnya dibalik gitu loh, bukan sebenarnya bisa nih dengan ini, tapi boleh enggak? Enggak boleh kan? Udah deh, enggak usah. Padahal bisa, belum tentu. Ini kan haram. Kalaupun mungkin bisa, jangka pendek, jangka panjangnya Anda gak tahu. Tapi yang jelas, Allah sudah mengatakan yuhillahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith. Allah berfirman bahwa yang Rasul halalkan kepada mereka itu yang baik-baik, yang Rasul haramkan yang buruk-buruk. Kalau itu haram berarti itu buruk. Itu clear. Makanya hanya boleh dilakukan kalau darurat, dan ilmu tentang darurat ada pembahasan khusus, gak bisa ngasal juga. Jadi enggak, misalnya kenapa dia menang? Ya karena dia menghalalkan segala cara. Kita kan enggak bisa kayak dia. Oh enggak. Sejarah menyatakan bahwa Rasulullah tidak menghalalkan segala cara dan beliau menang. Dan justru begitu terjadi miss dalam masa ini, kalah. Perang Uhud. Fase awal perang Hunain. Itu sejarah kita, dan sejarah enggak bisa dipungkiri. Kenyataan itu kan enggak bisa dibantah. Berarti yang sebelumnya itu masih asumsi. Karena ketika orang mengerjakan yang haram, itu artinya dia mengerjakan hal yang buruk bagi dia. Atau kalaupun ada manfaatnya, mudaratnya, sisi negatifnya jauh lebih besar daripada positif. Itu poin. Hadirin yang Allah muliakan. Jadi Nabi meminta Abu Umama untuk merawat ibunya. Dan ini menunjukkan juga hadirin, anak yang paling utama dalam merawat orang tua. Gitu loh. Seseorang itu kalau sakit lebih afdol dirawat anaknya dibanding dirawat saudaranya. Abu Umamah anak, Abu Burdah saudara. Dan Nabi perintahkan Abu Umamah. Dan tidaklah Nabi SAW memerintahkan Abu Umamah kecuali beliau akan kecuali ke arah yang pahalanya jauh lebih besar. Makanya ketika seorang anak diberi kesempatan untuk merawat orang tuanya, bersyukurlah kepada Allah. Jangan ngedumel. Apalagi cemburu. Kenapa sih mama di rumahku terus? Kalian dong perhatian. Aku kan juga butuh refreshing. Aku kan juga butuh liburan. Kalau mama di rumahku terus, kapan aku liburannya? Ah, ini bukan anak yang baik nih hadirin. Sebagian orang begitu. Minta saudara-saudaranya, kakak-kakaknya atau adik-adiknya itu juga perhatian sama mamanya atau ibunya atau uminya. Kalau tujuannya tulus dan ikhlas, bagus. Tapi bukan dengan diksi seperti di atas. Itu gak ikhlas itu. Ngerawat tapi setengah hati, semi terpaksa. Kalau ikhlas itu semua dipanggil sama dia, adik-adiknya dipanggil. Ini mumpung Allah kasih kesempatan, ibu masih hidup dan beliau sedang sakit, ini bisa jadi gak ada kesempatan lagi di masa yang akan datang. Mumpung lo kasih kesempatan, mau gak kita ambil kesempatan ini? Tapi kalau kalian gak mau, gak ada masalah. Justru saya senang. Dari sisi, berarti kesempatannya saya monopoli semua. Tapi saya sebagai kakak punya kewajiban untuk ngingetin adik-adik agar birrul walidain, untuk menjaga kesolidan keluarga kita sebagai kakak adik, untuk menjaga keguyuban. Mau guyub gak nih ngejalanin ini bareng-bareng? Tapi kalau gak bisa atau mungkin ada udzur gitu, kamu harus ngurusin suami, kamu ini, gak masalah. Saya juga gak akan marah sama kalian. Karena ini ghanimah, ini keuntungan besar. Justru saya ingin bareng-bareng. Itu aja. Jadi Nabi SAW kan tidaklah mengarahkan kecuali ke arah yang terbaik. Itu kan kaidah. Nabi gak akan arahkan umatnya kecuali ke arah yang terbaik di kondisi tersebut. Ini menunjukkan pahala ngerawat ibu itu besarnya luar biasa. Sampai Nabi bilang, kamu tinggal, Abu Mama urus ibumu. Itu menunjukkan pahalanya sangat besar. Walaupun mungkin ego kita gak karak, ego kita menganggap itu bukan hal yang berarti. Bikin ribet, bikin rumit, bikin masalah. Oh enggak, itu berkah. Berbakti sama orang tua apalagi ketika lagi sakit itu berkah. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita akan bacakan hadisnya besok biiznillahi ta'ala. Semoga Allah mudahkan. Dan kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mengampuni dan merahmati Imam Nawawi, keluarga Ustaz, Imam Nawawi dan keluarga Ustaz dan keluarga, para kru dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati seluruh ulama kita. Anda mau bertanya, Ustaz, apakah sama berbakti kepada ibu tiri jika orang tua kandung sudah tidak ada? Karena selama ini setiap ibu tiri mau pergi atau kegiatan apapun seringnya ke saya, Ustaz. Sedangkan ibu tiri saya memiliki 3 anak kandung. Jazakallah khair, Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya berbeda dari satu sisi, tapi bisa jadi dapat itu juga dari sisi yang lain. Maksudnya apa? Birrul walidain itu untuk orang tua kandung. Nah, enaknya bahasa Arab itu clear, hadirin. Beda sama banyak bahasa yang lain. Kalau bahasa Arab kan clear, birrul walidain. Orang tua itu walidani, walid atau walidah dalam bahasa Arab. Walid itu ayah, ibu itu walidah. Dari kata-kata walada yalidu, dan walada yalidu artinya melahirkan, wiladah, melahirkan. Jadi walidah itu adalah wanita yang melahirkan. Jadi walidati, ini ibuku, atau hadhihi walidati, ini ibuku, itu artinya inilah wanita yang melahirkan aku. Hadha walid atau hadha walidi, inilah laki-laki yang berada di yang menjadi sebab saya dilahirkan, itu poinnya. Jadi, dan ibu tiri tidak masuk konteks ini. Jadi itu poin. Namun, ya dari sisi yang lain, ibu tiri kan berarti kan istri ayah kita ya. Hadirin Allah muliakan. Ayah mana yang gak bahagia kalau istrinya itu diterima oleh anak-anaknya? Makanya bagi laki-laki yang punya anak atau duda punya anak, ketika mau berumah tangga lagi itu biasanya penentuannya di mana? Di masyarakat kita. Di anak. Ini anak cocok gak dengan calon istri saya? Kalau cocok udah bismillah deh gitu. Jadi seorang ayah tuh ingin banget gitu loh hubungan antara istrinya dengan anaknya itu baik dan mesra, solid, saling sayang. Dan sebaliknya kalau nggak deket tuh sedih gitu loh, nggak nyaman. Nah, dengan kita baik sama ibu tiri kita, itu kan birrul walidain ke ayah kita. Walaupun tidak secara langsung, tapi ayah itu senang. Nah, itu yang seringkali kita lupa. Bahkan sebagian pihak dengan egonya, enggak, aku enggak mau. Jadi hadirin Allah muliakan, jangan lupa ketika kita berbakti sama ibu tiri itu sama saja berbakti sama ayah. Jadi dari sisi ibu tiri kita dapat pahala berbuat baik, dan dari sisi ayah kita dapat pahala birrul walidain. Bismillah. Jadi tetap berbuat baik, pahalanya besar juga, besar, tapi bukan birrul walidain dari sisi beliau, tapi dari sisi ayah insyaallah birrul walidain. Dan yang berikutnya, nyamannya ibu tiri kita dengan kita dibanding anak-anak kandungnya itu semoga tanda kebaikan. dan tanda kejujuran kita sama Allah, tanda keikhlasan. Sampai ada orang lebih nyaman sama kita dibanding sama anaknya sendiri, itu kan apa, indikasi kebaikan tuh hadirin. Jadi jangan dilihat dari sisi kok gue terus sih, anaknya kan ada. Oh, justru selama bisa ya, selama tidak melantarkan kewajiban kita, bismillah. Allah Ta'ala alam bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Imam Nawawi beserta orang yang dicintai. Semoga Allah memberikan taufik kepada Ustaz, seluruh keluarga, tim kajian, dan seluruh kaum muslimin. Izin bertanya Ustaz, saya memiliki kakak yang bekerja sebagai guru ngaji dalam sebuah lembaga. Biasanya tiap hari raya Idul Fitri, kakak saya dan guru ngaji yang lain di sana mendapatkan hadiah dari beberapa wali santri dalam jumlah yang cukup banyak. Apakah hadiah tersebut boleh diterima Ustaz? Mohon nasihat Ustaz atas jawaban yang diberikan. Saya sampaikan jazakallahu khairan wa iyyakum. Walau ta'ala bisawab, kembalikan aja ke hadiah. Yang walau ta'ala, intinya jika pihak lembaga membolehkan, karena ini hak lembaga tersebut, karena mereka sudah mendapatkan sudah mendapatkan hak mereka dari lembaga, sudah mendapatkan gaji salari karena akad mereka dengan lembaga, akad ijarah, maka mereka sudah dapatkan hak mereka dari lembaga dengan akad ijarah. Ijarah itu jasa ya, jasa dan skill mengajarkan Al-Quran, maka itu hak lembaga. Jadi kalau lembaga itu tidak mengizinkan, tidak boleh. Tapi kalau lembaga itu mengizinkan, bisa. Terus yang kedua, kembali, apakah ini pemberian yang pure hadiah cinta kasih atau tali kasih, atau ini ada kaitannya dengan hal lain atau sogokan terselubung? Dan parameternya sebagaimana yang disampaikan Nabi, apakah kalau dia tinggal di rumah orang tuanya, apakah tetap mereka kasih? Jadi apakah kalau guru itu sudah gak ngajar anak kita, tetap kita kasih? Kalau guru itu ini, tetap kita kasih, kasih hadiah gitu loh, saling hadiah. Jadi apakah ini karena hubungan personal, cinta kasih, rasa syukur secara personal, rasa sayang secara personal karena udah ini sama anak kita, atau ini ada kaitannya dengan sisi lain agar anak kita dilancarkan, agar anak kita dapat nilai yang lebih bagus, agar anak kita imtihannya mudah, agar anak kita dapat prioritas, agar dan seterusnya. Bukan agar-agar ya, tapi agar ini gitu. Kalau ini benar-benar personal, sayang personal, syukur personal, dan kalau sudah tidak di lembaga itu tetap baik, tetap saling kasih hadiah, hubungan solid, dan gak peduli mau anak kita dikasih nilai 5 ke, karena memang gak, ya nilainya segitu, mau dikasih nilai 4 ke, mau digagalkan ke, gak peduli, tetap aja ngasih. Mau anak kita dimarahin ke, tetap aja ngasih. Mau anak kita dihukum karena melakukan kesalahan dan hukumannya sudah sesuai dengan rambu-rambu pendidikan, tetap aja kita kasih. Mau anak kita di nomor sekian kan, atau ditaruh di posisi buncit, karena memang itu posisi yang adil buat anak kita dalam kondisi anaknya, tetap aja kita kasih. Jadi ini gak ada urusannya. Ini hanya kita bersyukur nih guru udah didik anak kita. Gak ada urusan dimudahkan, angkanya bagus, imtihannya mudah, gitu loh. Pas ujian 5 juz misalnya, juz 30, 29, 28, 27, 26, yang lain disuruh baca surat Al-Haqqah, yang lain lagi nanti surat Al-Muzammil, nanti yang lain lagi surat Al-Hasyr, anak kita baca Inna a'tainakal kautsar, gitu. Lanjutkan ibu ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Inna a'tainakal kautsar, alhamdulillah, Inna a'tainakal kautsar. Soal yang kedua, lanjutkan Malikin Nas, lanjut lagi gitu. Jadi dia cuma dapat trikul sama Inatana Kalkauthar karena kasih hadiah, yang lain tuh dapatnya Al-Haqqah, Al-Muzammil, Al-Mudathir, Al-Hasyr, Al-Mujadilah, gitu lah. Masya Allah. Lalu anaknya dengan bos, Allah maha baik, Allah maha baik. Itu bukan itu, karena mamamu itu kasih hadiah, itu masalahnya. Jadi soal-soalnya gampang semua. Nah itu jelas rishwah, sogokan terselubung. Nggak coba jujur gitu. Wajah itu kan kata Umar bin Abdul Aziz, adapun di zaman Nabi itu pure hadiah. Makanya Nabi SAW kan mengatakan apa, lau kanat Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah anaknya Muhammad mencuri, hukum had yang aku terapkan, nggak ada urusan. Itu anaknya sendiri apalagi yang lain, sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu pure hadiah. Dan pernah dalam sebuah riwayat kan Nabi SAW dikasih hadiah, terus ada indikasi sesuatu, Nabi gak mau terima lagi dari pihak tersebut. Jadi kalau memang ini pure hadiah personal, gak ada urusan dengan nilai, gak ada urusan dengan kemudahan akses, gak ada urusan dengan fasilitas, dan anak kita tetap diperlakukan sama, ketatnya gak berubah, hukumannya gak berubah, dididiknya gak berubah, gak jadi anak emas gitu loh, gak jadi anak emas, gak jadi coki-coki dan seterusnya. Tentu masih anak emas tuh loh. Gak tahu ya, beda generasi kita, makanya gak nyambung. Oke, saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, memberkahi Ustaz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, apabila seorang anak ingin sekali berbakti dengan ibu namun terasa sulit, hubungan anak ini dan ibu dari kecil memang tidak dekat karena dirawat nenek, baru berusaha menjalin komunikasi yang baik saat sudah hijrah, namun sikap ibu yang pemarah membuat anak ini sering kesal dalam hatinya, ditambah si nenek pernah menyumpahi ibu ini agar anak-anaknya tidak ada yang berbakti dan melawan padanya. Alhamdulillah. Adakah nasihat dan bagaimana mengatasi ini Ustaz, karena di satu sisi anak ini takut menjadi durhaka, tapi rasa sayang itu seringkali sulit tumbuh. Mohon pencerahannya, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kita bisa mengerti bahwa ini bukan kesalahan ini artinya gini loh, kasus-kasus seperti ini tuh anak itu dimasukkan ke pola yang sudah dibangun dari dulu gitu loh. Ini masalah masa lalu, pola masa lalu, ada masalah dengan neneknya, dengan ibunya, terus segala macam, akhirnya sulit untuk menumbuhkan rasa cinta yang normal itu dalam diri anak. Jadi ini seperti gimana ya? Ya kalau yang ditanam tuh bibit cabe, ya panennya cabe gitu loh. Kalau singkong ya singkong. Ya kalau dari awal anak tuh nggak dididik, diserahkan ini terus ada masalah sampai neneknya nyumpain, jadi kan kompleks tuh hadirin. Dan memang sulit bagi anak untuk bersikap normal. Tapi sulit bukan berarti mustahil. Dan yang kedua, kita kan dididik sama, walaupun dia gak kasih hak kita. Sulit untuk anak untuk berbakti kepada orang tuanya, sedangkan orang tuanya tidak pernah mendidik dia. Bahkan gak tinggal sama dia. Susah, sangat susah. Bisa dimengerti susahnya. Tapi, ini kan tujuan dari kita berhijrah, tujuan kita belajar, tujuan kita menuntut ilmu. Agar kita bermain di level yang berbeda. Agar kita tidak bermental mencari alasan. Kalau cari alasan, gak akan selesai hadirin. Kenapa sih kamu pemarah? Ya karena dari kecil tuh aku begini, dididik begini. Ya oke. Tapi apakah selesai masalah dengan beralasan demikian? Atau sebaliknya, ya mohon dimengerti ya. Ini salah, aku tahu salah, tapi masalah lo aku tuh begini dan gak mudah bagi aku, tapi aku akan berusaha terus minta pertolongan kepada Allah, dan kalau aku agak-agak kumat gitu, tolong kasih uzur dan tolong bimbing, arahkan, kasih nasihat, aku ingin berubah. Jadi ada ini gitu loh. Susah memang ngebangun itu dengan ibu, karena ibu gak pernah merawat aku gak pernah dapat kasih sayangnya, dan satunya susah kan. Ya gak sih, susah kan menyayangi seseorang yang kita gak punya kehidupan sama dia. Gimana coba, ya susah. Gak punya kehidupan sama dia, gak pernah ada interaksi sama dia, itu susah banget. Dan gak bisa mungkin kecuali kalau kita minta pertolongan sama Allah, lalu kita memulai buat kehidupan dengan dia, membangun kehidupan dengan dia. Jadi emang harus dijalani dan butuh waktu. Dan bilang, nenek, tolong doanya tuh dicabut ajarnya, doakan ibu kita yang kebaikan-kebaikan lah, jangan didoakan demikian. Itu bisa salah satu penyebabnya, doa nenek itu. Kan doa nenek ke ibu kita berarti doa orang tua ke anaknya, dan doa orang tua ke anaknya kan mustajab. Da'watul walid ala waladih, kata Nabi SAW, doa orang tua untuk keburukan anaknya itu diijabah. Jadi tolong doakan kebaikan buat anaknya. Dan itu kesalahan banyak orang, kalau lagi sebel sama anak tuh anaknya disumpahin dan didoakan keburukan. Padahal ketika doanya diijabah, akhirnya anaknya jadi tambah buruk. Yang repot siapa? Orang tuanya juga gitu loh. Itu sama aja ada orang punya utang sama antum, utangnya 200 juta atau utangnya 500 juta. Terus kangking sebelnya, antum doakan dia bangkrut. Kalau dia bangkrut yang rugi siapa? Ya antum juga, dia gak akan bisa bayar. Kenapa gak didoain dapat hidayah dan kaya raya gitu? Gak tega Pak Ustadz, gak tega. Loh kalau dia dapat hidayah dan kaya raya, dibayar tuh duit. Gitu lah. Bahkan dia bersyukur mungkin ditambahin tanpa ada akad ya. Kalau tambahin ada akad, riba jelas. Atau dibayar dulu, nanti setelah itu dia merasa bersyukur, dikasih hadiah gitu loh. Jadi doakan hidayah aja. Hidayah terus kaya. Kalau doain kaya doang gak dapat hidayah, gak bayar-bayar juga gitu. Jadi doain hidayah kaya gitu. Kadang-kadang kita suka lucu gitu loh. Biar bangkrut tuh. Terus, kalau dia bangkrut, dia gak bisa bayar. Ya benar juga ya. Ya udah, makanya dia jangan doain orang bangkrut. Doain aja dia dapat hidayah terus kaya raya. Terima kasih banyak, jazakumullah khair, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.